إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa hadir di tempat ini dalam rangka talabul ilmi. Sampai pada pembahasan yang berkaitan tentang pentingnya memperhatikan pertemanan. Pergaulan, karena teman itu akan berpengaruh kepada kita sampai pada sisi keagamaan kita, sisi ibadahnya kita. Teman walaupun awalnya adalah urusan pekerjaan, kemudian kita bergaul dengan dia, berkawan dengannya, berteman dengannya, karib, teman dekat, kemana-mana bersama dia, maka pada ujung-ujungnya akan berpengaruh pada ibadah kita. Kalau teman dekat kita itu orang yang soleh, akan berpengaruh dengan ibadah kita, menjadi orang yang soleh pula kita. Tetapi kalau teman kita ini ahlul maksiat, maka akan bergeser kita dari taat kepada Allah menjadi ahlu maksiat, dikarenakan sebuah tuntutan cocoknya kita dengan dia, mencocoki keinginannya, mencocoki kemauannya, agar supaya pertemanan kita dengan dia langgeng. Kalau kita yang butuh dengannya, kita pihak yang menginginkan dia sebagai teman, maka kita mau tidak mau harus melayaninya dan mengikuti seleranya. Kalau dia bukan orang ahli ibadah, kita mau beribadah ada rasa sungkan, malu, gak cocok dengan dia. Dia ahli maksiat namun kita tidak mau ikut, gak enak lagi, kita gak cocok lagi dengan dia. Padahal kita lagi menjalin hubungan dengannya. Berbagai macam hal yang berujung pada seorang harus mengalahkan agamanya demi mendapatkan dunyawiyah yang dia inginkan. Dan ini pula yang disebut oleh Nabi kita alaihissalatu wassalam, adanya orang-orang yang menjual agamanya demi kepentingan dunyawinya. Nabi kita menyatakan dalam hadis yang sahih, badiru bil amali fitanan ka kit'il laili mudlima isbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yasbihu kafira yabi'u dinahu bi 'aradin min ad-dunya. Segeralah kalian beramal sebelum datang berbagai macam fitnah yang menghalangimu. Bagaimana, sebagaimana, kata beliau, fitnah itu menghampirimu seperti datangnya potongan malam yang awalnya hanya redup, yang awalnya hanya sore, nanti pada ujungnya akan gelap dan menjadi gulita. Akan berat bagimu untuk beramal di saat hatimu tertutupi dengan kegelapan. Kemudian beliau memberitahukan adanya seorang di waktu pagi masih mukmin, di waktu sorenya sudah kafir. Ada juga yang di sore harinya masih mukmin, di pagi harinya kafir. Mengapa? Dikarenakan dia menjual agamanya dengan urusan duniawiyah. nilai duniawiyah. Kayak tadi contohnya. Ya, sholat dia tinggalkan demi mendapatkan ACC bosnya umpamanya. Ya, dia harus mengalahkan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan untuk dia demi mendapatkan berbagai macam hal duniawiyah, jabatan, pangkat, atau naik karir atau yang lainnya. Dia harus menyalahkan agamanya bahkan demi pimpinannya. Karena pimpinannya bukan seorangnya agamis, sekuler. Maka ikut-ikutan. Maka berhati-hatilah, janganlah kita menjual agama kita demi kemaslahatan duniawiyah. Hadirin kaum muslimin, kita kembali kepada kitab. Pertemanan itu sangat berpengaruh. Sampai nomor yang berapa yang kita baca kemarin? 49. Qala Rasulullah alaihi salatu wasalam, 498 dulu kita baca kembali. Al mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung teman dekatnya. Falyandur ahadukum man yukhalilu. Hendaknya seorang di antara kalian melihat siapakah yang akan dijadikan sebagai teman dekat. Ini nasihat dari Nabi kita alaihissalatu wassalam. Yang diambil dari nasihat ini adalah seorang muslim, dia akan mencari teman, memilih teman yang mendukung agamanya. Dia tidak akan mau mencari teman yang merugikan agamanya. Betul-betul memilih. Betul-betul mencari. Gak gegabah. Untuk dijadikan sebagai khalil. Khalil yakni orang yang dia cintai. Menjadi teman dekat. Adapun kalau urusan duniawi hanya seketika dan jual beli hanya seketika itu saja. Kemudian tidak ada kedekatan kita dengannya, itu hal yang diperbolehkan, bukan hal yang haram, karena kita aman dari mereka. Tapi kalau seorang itu jadikan sebagai khalil, seorang yang betul-betul disayangi, dicintai, dimuliakan, ditokohkan, kemudian kita akan terbawa. Kalau dia alul bid'ah, terbawalah kepada bid'ahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak bisa dipungkiri itu ya kaum muslimin. Jangan kau mengatakan, oh saya aman. Saya tidak akan mungkin terpengaruhi. Jangan. Ini hadis Nabi. Kita peringatkan antum, jangan bergaul sama si A. Si A ini berbahaya. Dia seorang al-bid'ah, dia hizbi. Pemikirannya menyimpang, hati-hati darinya. Jangan mendekati dia. Apalagi menjadikan dia sebagai temanmu. Jangan. Ternyata dia ngeyel. Oh enggak, saya cuma hanya bergaul si sini aja kok. Saya enggak akan mendekati dia, saya aman. Ternyata pada suatu hari didapati dia sudah menyimpang karena pergaulan. Tuntutan sebuah pergaulan. Mau bergaul denganku? Ya cocok denganku. Kalau enggak, jangan. Itu secara otomatis. Demikian pula dengan hadis nomor ke-499, bukan hadis, nomor yang ke-499. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa min ihtilafa wama tanaqara min ihtilafa. Arwah jamak dari ruh. Ruh jiwa-jiwa manusia itu bagikan seperti tentara yang sedang menyiapkan diri baris berbaris atau berkumpul, tentunya tentara dengan yang sejenisnya. Dia tidak akan mungkin bersama dengan musuh. Demikian pula dengan jiwa manusia. Akan bersama dengan siapa yang dia cocoki. Karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melanjutkan ucapannya, "Fama ta'arafa min ihtilafa." Kalau jiwa orang itu cocok, maka akan bersatu. Kalau jiwa orang itu tanakara, tidak cocok, maka tidak akan bersatu. Ini sudah menjadi satu hal yang pasti. Baik dia ahlu sunnah dengan ahlu sunnah atau ahlu bid'ah dengan ahlu bid'ah. Ahlu bid'ah bisa merapatkan barisan. Ahlu bid'ah bisa militan. Ahlu bid'ah mungkin bisa bersatu. Ya karena mereka sama-sama ahlu bid'ah. Cocok mereka, maka mereka bersatu. Sudut pandangnya bersatu, perbuatannya bersama. Karena mereka menganggap yang bid'ah itu adalah sebuah kebaikan. Ahlu sunnah melihat sunnah itu wajib diikuti. Dan meyakini kewajiban mengikuti bimbingan Nabi SAW dalam beragama. Sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak. Maka dimanapun dia ahlu sunnah akan sama dengan ahlu sunnah yang lain. Akan bisa bersatu dengan ahlu sunnah yang lain. Karena apa? Kecocokan dalam hal kewajiban mengikuti sunnah. Dan haramnya bid'ah. Walaupun tidak kenal satu dengan yang lain, nama atau wilayah atau daerah. Mungkin satu di sebuah kabupaten, satu lagi kabupaten yang lain. Atau provinsi satu dengan provinsi yang lain. Ya, bisa bersatu. Dikarenakan mereka prinsipnya sama. Jiwa mereka sama. Harus mengikuti yang sunnah. Maka akan bertemu. Akan bisa i'talafa. I'talafa, yakni bersatu. Ikhtalafa, berpisah. Bercerai-berai. Bisa dipahami hadirin ini? Nah sekarang kita ini melihat diri kita ini cocok dengan yang mana. Maka kita akan menggabungkan diri dengan yang kita cocoki. Kalau ahlu sunnah pastinya, selama dia betul-betul sebagai ahlu sunnah, dia akan mengikuti yang sunnah dan akan meninggalkan yang bid'ah. Selama dia betul-betul sebagai siapa? Ahlu sunnah. Itu sebuah tuntutan. Keyakinan. Yang ada dalam kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak akan dia mau bergabung dengan ahlu bid'ah. Karena ahlu bid'ah itu adalah orang-orang yang menghidupkan sesuatu yang tidak ada sunnah dari Nabi. Menghidupkan yang bid'ah. Musuh sunnah. Siapa yang menghidupkan bid'ah berarti dia mematikan yang sunnah. Siapa yang menghidup-hidupkan yang bid'ah secara otomatis, yang sunnah akan dilupakan. Akan tidak dikerjakan dan di saat itulah matilah sunnah di daerah tersebut. Yang tumbuh berkembang adalah bid'ahnya. Maka ahlu bid'ah juga tidak akan suka dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah pun tidak akan suka dengan ahlul bid'ah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an, dan ini adalah bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ternyata diri kita mengaku ahlu sunnah, kita masih berkumpul, bergaul, menimba ilmu dengan ahlul bid'ah yang menyimpang, maka pertanyakanlah pada hati engkau, sesungguhnya saya ini di atas sunnah Nabi ataukah saya ini adalah seorang yang bingung, yang masih juga mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Berarti Anda belum paham konsekuensi dari kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sudah kita lewati pembahasan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Konsekuensinya bahasa Arabnya al-luzum. Seharusnya keharusan yang ada. Jamaknya lawazimat. Lawazim, keharusan-keharusan yang harus ditunaikan ketika seorang mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada berapa? Nonton gangsal, Pak. Ada 5. Yang pertama, tu'atuhu fima amara, mentaati Rasul dalam segala apa yang diperintahkan oleh beliau. Wa tasdiku fima akhbara, mempercayai, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini membenarkan, mempercayai apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, istinabu manaha anhu, menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul. Ini konsekuensi, Pak. Karena kita meyakini beliau adalah seorang rasulnya siapa? Allah. Yang ketiga, wa ala yu'badallahu illa bima syara'. Tidak boleh Allah itu diibadai kecuali dengan apa yang telah disyariatkan olehnya. Ini konsekuensi. Karena kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah, maka engkau tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tentunya sampai kepada kita melalui siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, wa alla yuqaddima qawla ghairihi ala qawli Rasulillah alaihi salatu wasallam. Keharusan yang kelima adalah tidak boleh mendahulukan ucapan siapapun orangnya melebihi dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh engkau memegangi ucapan orang lain yang berbeda dengan ucapan Nabi, ucapan siapapun itu. Itu sebuah konsekuensi, Pak. Sebuah keharusan. Bahasa Arabnya lawazim, jamak dari lazim, sudah menjadi sebuah kelaziman, keharusan. Nah, Ahlus Sunnah meyakini dengan kuat hal ini. Dan itu mereka tidak akan melakukan yang apa? Yang bid'ah. Mereka tidak akan melakukan yang apa? Yang bid'ah. Dan mereka membenci sesuatu yang bid'ah, dikarenakan bid'ah itu bukan ajaran Nabi, bukan perintah Nabi, bukan syariatnya Nabi. Dan dalam bid'ah itu berarti terdapat mendahulukan ucapan orang lain daripada sabda Nabi. Mengedepankan gurunya, mengedepankan ajaran gurunya daripada ajaran Nabi. Masa yang seperti itu dilakukan oleh Ahli Sunnah? Ya tidak mau. Hakada kaum muslimin. Maka hal ini menjadi tolak ukur seseorang itu. Dia berkawan, berteman, bergaul dengan siapa, maka sesungguhnya dia berarti semisal dengan mereka. Dan ini yang mengatakan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini serupa dengan ucapan para sahabatnya. Coba kita lihat beberapa ucapan sahabat beliau. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Qala bila madakan. I'tabirun nasa bi akhdanihim. Ukurlah oleh kalian, timbanglah oleh kalian seseorang itu dengan teman-teman dekatnya. Artinya kita tidak mengenal si A ini, dia ahlu sunnah atau dia ahlu bid'ah. Belum pernah dialog, belum pernah bermajlis, tetapi orang ini bisa dilihat dan diukur dengan siapa teman-teman dekatnya. Maka gabungkanlah dia dengan teman dekatnya. Oh, dia bergaul sama jamaah tabligh, ikut khuruj bersama mereka. Maka kita mengukur dia dengan teman dekatnya. Dia seorang tablighi, pengikut jamaah tabligh. Ada seorang bergaul dengan na'udzubillah min dalik, di zaman sekarang ini Syiah. Bergabung dengan mereka, bermajlis dengan mereka, rapat dengan mereka, hadir di ta'limnya mereka. Ya, wabah lagi kalau sampai tingkatan sudah berbaiat, sudah merasakan mut'ah, itu sudah berkah, sudah tanda besar. Dia adalah seorang Syi'i, pengikut Syiah. Hati-hati. Pergaulan itu menjadi hukum. Seorang yang kita tidak kenal orang itu, dia tidak nampak kebidahannya. Tidak nampak kebidahannya. Terus bagaimana cara kita mengukur dia? Ukurlah dengan teman-temannya. Sebutkanlah para ulama kita. Man yakhfa 'alaina bid'atuhu lam yakhfa 'alaina ulfatuhu. Seorang yang tidak jelas kebidahan dia, samar untuk kita menghukuminya, sehingga kita tidak mampu menghukumi dia karena memang tidak jelas. Tetapi ingat, lam takhfa 'alaina ulfatuhu, perkawanan dia tidak akan samar bagi kita. Tunggu saja, enggak akan lama Allah akan perlihatkan kepada kita dia bergaul dengan siapa. Dia akan berkumpul dengan siapa. Ketika dia pergi ke sebuah daerah, dia akan berkawan dan dia akan singgah ke mana. Dia akan bertalim dengan siapa. Maka dengan itu, oh ternyata selama ini kita tidak memahami si fulan ini. Pemahamannya apa, alirannya apa. Dengan kita melihat perkawanannya, maka dengan itu jelaslah. Oh si fulan ini minhum, dari mereka itu. Bisa difahami hadirin? Ya. Dan ini adalah sahabat Nabi yang memiliki ilmu. Abdullah bin Mas'ud, ahlu tafsir. Abdullah bin Mas'ud adalah mufassir kibar. Ahlu tafsir yang mumpuni, membesar di antara para sahabat Nabi. Beliau kaum di kalangan kaum muhajirin. Di awal-awal yang masuk Islam, dan beliau adalah seorang yang ahlu tafsir. Ma min ayatin fi kitabillah. Beliau sendiri mengatakan, bukan sebagai bentuk kesombongan, tetapi agar umat setelahnya belajar tafsir kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan, ma min ayatin fi kitabillah. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran illa uqad alimtu, kecuali semua aku telah mengetahui. Aina nazalat, di mana ayat itu turun. Wa fi man nuzilat, dan berkaitan dengan siapakah ayat itu turun. Ini Ibn Mas'ud radhiyallahu an, yang pernah ditertawakan Ibn Mas'ud oleh beberapa sahabat-sahabat yang baru masuk Islam. Karena kan dua betisnya beliau kecil, sehingga kalau ada angin yang kencang beliau berjalannya sempoyongan. Mungkin beberapa orang tertawa dengan melihat itu. Maka Rasulullah membela Ibn Mas'ud. La tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Padahal beliau berbicara dengan kepada sahabatnya juga. Dia berbicara kepada kita atau kepada para sahabatnya? Para sahabatnya, kita enggak ketemu. La tasubbu ashabi, jangan kalian cela sahabat-sahabatku. Yani beliau berbicara dengan sahabat yang baru masuk Islam. Ya. Ketika mereka mentertawakan kondisi Ibn Mas'ud, maka di antara ucapan Nabi dalam hadis yang umum, jangan kalian mencela sahabatku. Kenapa? Lau anna ahadakum anfaqa mizaban mithlu uhudin zahaban ma mudda ma yablugh mudda ahadin wala nasifahu. Seandainya di antara kalian bersedekah emas sebesar gunung Uhud, sungguh pahalanya tidak akan mungkin bisa menandingi sahabatku yang awal-awal masuk Islam. Tidak akan setara dengan satu mudnya sedekah mereka. Mud, satu mud, yakni dua genggam tangan yang disatukan. Wala nisfahu, bahkan setengah mudnya mereka pun tidak akan bisa menandingi. Ini antara sahabat dengan sahabat. Sahabat yang baru masuk Islam dibandingkan dengan sahabat yang awal-awal masuk Islam. Lah bagaimana dengan kita? Mau berapa ton emas, Pak? Mau berapa gunung Uhud emas untuk bisa menandingi sahabat-sahabat Nabi yang awal-awal? Pertanyaannya, golek nang ndi emas menuake? Kalau lah ada duit sih kok bisa digolek duit walaupun rana. Emasnya lebih enggak ada lagi sih itu. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimahum jami'an. Adapun yang berkaitan dengan Ibnu Mas'ud, maka Rasulullah SAW menyebutkan kedua betis Ibnu Mas'ud lebih berat nanti di surga daripada gunung Uhud. Ini pembelaan Nabi. Pembelaan Nabi kepada para sahabatnya. Dan beliau memberitahukan kepada kita, i'tabirun nasa bi'ahdanihim. Ukurlah seseorang itu dengan teman-temannya. Kalau teman-temannya para pemabok, ya sudah, enggak usah lama-lama kita menilai dia pemabok juga lah. Ya. Pergaulannya dengan para wanita-wanita yang nakal. Dilokalisasi, mabok di sana, bermalam di sana, centeng di sana, sudah. Pertemanannya kayak gitu. Ini dia. Pergaulan itu menyebabkan orang itu dinilai dengan itu. Ya. Al-Muslim yattabi'ul Muslim wal-Fajir yattabi'ul Fajir. Seorang Muslim akan mengikuti yang Muslim. Yang Fajir akan mengikuti yang Fajir. Wa qala aydan innama yumashi rajulu wa sahibu man yuhibbuhu wa man huwa mithluhu. Ibn Mas'ud juga mengatakan kalimat yang hampir serupa. Sesungguhnya tak lain seseorang akan berjalan dan berkawan dengan orang yang dia cintai. Dan orang yang serupa dengannya. Kita kalau benci kepada seseorang. Contoh, jenengan benci kepada pelaku kemaksiatan. Pengedar narkoba, orang yang bertato, mulutnya bau alkohol, enggak pernah ibadah, enggak pernah sholat. Kita duduk di samping dia, tenang tidak, Pak? Nah. Kita berjalan dengan dia, safar semobil, bahkan tenang. Geng kombok, ujuk-ujuk mati bareng, malah keberiweng. Enggak tenang kita. Apalagi bergaul sama mereka-mereka yang seperti itu. Musiknya dong-dong-dong-dong, rokoknya nyembul-bul. Antum di situ duduk, enggak akan betah. Enggak akan betah. Orang yang betah di situ ya sejenisnya, semisal dengan mereka. Ini ucapan Ibnu Mas'ud. Tidak akan mungkin seorang itu bisa berjalan bersama, berjalan hidup bersama, bergaul bersama, berkumpul bersama. Ini makna yumashi. Ya. Kecuali orang itu adalah sejenis dan yang semisalnya. Pelaku dosa akan bergaul dengan pelaku dosa. Ahlul masjid akan bergaul dengan ahlul masjid. Orang yang soleh dengan orang yang saleh. Hakadha kaum muslimin. Ya. Yang ahlul sunnah dengan ahlul sunnah. Yang ahlul bid'ah dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah pun macam-macam. Ada ahlul bid'ah jenis ini enggak mau dengan ahlul bid'ah jenis ini. Mereka memiliki aliran masing-masing. Hakadha kaum muslimin rahimani warun jami'an. Sejenis mereka. Yang tadi kami angkat, contoh seperti Syiah. Syiah dengan Syiah sejenis. Semisal, maka mereka bisa bergabung. Ya? Walaupun secara fitrah kita aja bingung sampai hari ini. Mut'ah itu dulu awal, di awal Islam pernah ada syariat. Kemudian dengan nas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkannya. Total tidak akan berlaku lagi selamanya sampai yaumul kiamah. Itu pun ketika mereka berperang meninggalkan istri-istri mereka. Sudah diharamkan hal itu nihaiyan total. Tanpa adanya udzur pembolehan lagi. Tapi bagi mereka masih berlaku. Dan yang dimut'ah itu antar istri mereka dengan istri mereka masing-masing. Sehingga kalau ada fitnah mereka tukar ganti istri, itu Syiah. Bahkan ideologi mereka kalau istrinya seseorang dimutai oleh orang lain, ya, tanpa izin suaminya, itu pahalanya lebih besar. Itu maktub dalam kitab-kitab mereka, tertulis dalam kitab-kitab mereka. Ya, na'udzubillah min dzalik. Dan seorang laki-laki, bila mana dia bisa memutai sekian banyak orang, balasannya surga. Waduh. Kalau itu halal, Pak, kacau dunia ini, Pak. Kibong watun meteng, seramannya sih siapa? Nasihatnya mau kemana? Orang genah, abinya rame-rame. Na'udzubillah min dzalik. Itu haram syara'an. Fitrah menolak hal itu. Tapi kok mereka bisa antar mereka? Dikarenakan sejenis. Mithluhum sama. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Sehingga tidak ada rasa cemburu antar mereka satu dengan yang lain. Ketika pulang-pulang ditanya, anu kakang di tasmut'ah. Orang langsung tesu apa-apa. Oh, aku betes pada dene malah, Pak. Waduh. Na'udhu billahi min dhalik. Summa na'udhu billahi min dhalik. Qala Syekh berkata juga Abdullah bin Mas'ud dalam ucapan lain. I'tabirun nasa biakhdanihim. Fa'inna rajula la yukhadin illa man yu'jibuhu au nahwuhu. I'tabiru nasa, ukurlah oleh kalian manusia sesuai dengan teman-teman dekat mereka. Karena sesungguhnya seseorang tidak akan bergaul kecuali dengan orang yang dia sukai. Yang dia sama dengannya. Kalimat yang serupa juga diucapkan oleh sahabat Nabi Abu Darda. Qala Abu Darda berkata, sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, min fikhir rajuli mamsyahu wa madkhalahu wa majlasahu. Termasuk di antara kedalaman ilmu seseorang. Termasuk di antara kedalaman ilmu seseorang. Tandanya apa, Pak? Sebutkan tiga hal oleh beliau. Yang pertama, mamsyahu. Mamsyahu, teman perjalanan dia dalam safar. Atau lebih umum, teman perjalanan dia dalam dakwahnya, dalam kehidupannya. Hidup ini kan ibarat orang berjalan. Perjalanan kehidupan. Yang kedua, madkhalahu. Persinggahannya. Yang ketiga, majlisahu, tempat majlisnya. Apa maksudnya kalimat ini, kaum muslimin? Perhatikan sini. Ada seorang yang ilmunya dalam. Dia ahlu sunnah, memiliki akidah yang baik, ilmu pengetahuannya luas, manhajnya kuat. Maka itu akan nampak pada tiga ini. Dia tidak akan mau sembarangan menjadikan orang sebagai teman dia dalam berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Tidak mau sembarangan dalam mengambil orang dijadikan sebagai teman dalam mengarungi kehidupan ini. Tidak akan sembarangan. Dia akan memilih dan itu termasuk kecerdasan dia. Oh, Masya Allah, orang ini dia tidak berkawan kecuali dengan orang yang ahli ilmu. Dia tidak mau berteman kecuali dengan orang yang memang mendukung dalam hal keagamannya. Sehingga teman karib itu adalah orang-orang yang saleh, ahlul ilmi. Ini menunjukkan apa? Kecerdasan dan kedalaman ilmunya. Bedanya dengan orang yang sembarangan. Sembarangan. Temannya itu sembarangan. Dengan siapapun dia berkawan. dia Facebookan, chattingnya dengan siapapun, bergrup dengan siapapun, berkawan dengan siapapun, dunia nyata ataupun dunia apa? Dunia hantu yang penuh dengan berbagai macam keburukan di sana. Ini orang yang jahil. Karena tidaklah semua orang itu baik. Ada orang baik, ada orang yang jelek. Bahkan mayoritas manusia adalah apa? Jelek. Mengajak kepada kemungkaran. Jangan dianggap, biasa orang mengatakan, oh ini anak gaul. Kan keren. Keren gak Pak? Keren. Manggil orang bro. Gaul. Coba lihat anak yang seperti ini. Mulai nanti bajunya sudah berbeda. Gambarnya tengkorak. Orang kayak mutan, wah itu tengkorak, itu dasmu gal, dedikai gue. Orang kayak mutan, Pak. Tawa ketawa, wah sudah ngegeng. Karena apa? Jahil dia, dia tidak berpikir bahwa teman-teman yang bebas seperti itu akan berakibat buruk baginya. Tapi kan jadi anak gaul. Bukan anak gaul. Dia omong gemblung yaudu, waras yaura. Wong gemblung nih Pak. Nak gemblung sekalian sih orang butuh duit Pak. Kita sih waras itu sih. Jaluk duit. Dan yang paling melasi kayak orang moni-moni itu jaluk sega. Na'udzubillah min dzalik, bocangan dia anaknya siapa? Abu jujuk tingana anaknya jin apa? Orang durus temen ramane. Anak-anak SMP. Kaum pang, kaum reggae. Dua aliran ini katanya berbeda, saya tidak tahu persis Pak. Bedanya di mana? Sing penting wong anu wong gemblung lah. Aliran penggemblungan. Hadirin kaum muslimin, apakah yang seperti itu bagus? Itu jahil. Orang yang pandai, ilmunya dalam, maka dia akan mencari teman-teman yang baik. Demikian pula kalau dia singgah. Dia singgah di sebuah wilayah. Dia akan mencari tempat yang baik untuk dia singgahi. Kalau dia ahlu sunnah, maka dia akan mencari tempat ahlu sunnah. Dia akan mencari majlisnya ahlu sunnah. Khawatir kalau dia nanti singgahnya di tempatnya al-bid'ah, maka dia akan terkontaminasi dengan bid'ah yang ada di situ. Orang akan memasukkanmu kepada bid'ah juga karena singgahmu di sana. Kenyamanan jiwa itu tidak bisa dibohongi. Kecondongan hati itu tidak bisa didustai. Condongnya hatimu kemana? Maka itulah semisalmu. Hakadah kaum muslimin. Bisa difahami hadirin? Ya. Kemudian beliau mengatakan, Suma qala qatallahu syair hina yakul. Beliau menukilkan ucapan seorang penyair. Di mana sang penyair ini mengatakan, Anil mar'i la tas'al wabsir qainahu. Tentang seseorang, janganlah engkau bertanya kepadanya langsung. Jangan engkau bertanya kepada dia. Tetapi lihatlah olehmu teman-temannya. Kamu tanya, kamu anak baik-baik atau anak jelek? Ya gak mungkin ngomong saya anak jelek, Pak. Ya tidak? Iya. Tetapi lihat, oh katanya orang baik, temannya seperti itu, sama berarti. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Ya. Kalau antum tanya seseorang, kau maling apa itu? Ya orang yang sih ngomong, aku maling. Siapa sih gelem elek Pak? Tetapi bahasa kita, oh temannya para maling. Maling kayak berarti. Wallahu alam bisawabnya bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.